coba kau tatap mataku, lalu katakan padaku, masihkah dirimu inginkan diriku? Oh, terbakar hatiku melihat tingkahmu yang selalu begitu. Oh, mendidih darahku melihat ulahmu yang selalu begitu. Belum puaskah dirimu membuat diriku cemburu hanya untuk membalasku atas dosaku padamu? Oh, terbakar hatiku melihat tingkahmu yang selalu begitu. Oh, mendidih darahku melihat ulahmu yang selalu begitu. Yang selalu berbeda.